Baik, surat An-Nisa masih. Surat An-Nisa ayat 12. Lanjutannya kemarin. Baik, Allah berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad." Wa huruf lakum jar jar majrur nggih. Nisfu isim marfu. Tanda rafa'nya mumah. Karena mufrad nggih. Walaupun artinya setengah. Nisfu itu secara arti artinya setengah. Tapi tetap dikatakan mufrad. Walakum nisfu ma taraka ma. Isim di situ ya. Ma itu isim. Karena apa artinya ma di situ? Apa yang untuk yang huruf ma memiliki arti apa tidak? Walakum nisfu ma taraka taraka fa'ala fi'il madhi mabni 'alal fathi. Azwajukum azwaju marfu. Isim marfu. Tanda rafa'nya nomah karena jamak tak taksir. Kum dhamir. Illam yakun lahunna walad in. Huruf lam huruf yakun fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada lam sebelumnya. Tanda jazmnya sukun. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir. Lahunna jar majrur. Waladun isim marfu. Waladun isim marfu. Tanda rafa'nya nomah karena mufrad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Fa in fa huruf in huruf kana fi'il madhi mabni 'alal fathi. Lahunna jar majrur. Waladun marfu isim marfu. Tanda rafa'nya mumah karena mufrad. Falakum fa huruf lakum jar majrur. Ar-rubu'u marfu isim marfu. Tanda rafa'nya mumah. Falakumur rubu'u mimma mimma jar majrur. Tarakna tarak fi'il madhi mabni 'alas sukun. Ya, tarakna tarak fi'il madhi mabni 'alas sukun. Na dhamir. Min ba'di wasiyatin min. Min ba'di jar majrur ya. Min ba'di jar majrur. Wasiyatin isim. Isim majrur. Wasiyatin isim majrur. Yusina. Fi'il mudhari. Marfu mansub majrur. Kenapa marfu? Tapi yang benar di sini yusina mabni. Bukan marfu. Kenapa? Karena bertemu dengan nun niswah. Karena bertemu dengan nun niswah. Mabni ala sukun. Ada ya itu huruf terakhirnya ya. Dia mabni ala sukun. Kalau marfu apa tanda rufanya coba? Iya ya. Kalau marfu apa tanda rufanya? Nggak ada. Berarti ini mab. Mabni. Yusina biha biha jar majrur. Au. Huruf ya. Huruf ataf. Dainin maj. Majrur. Diatafkan ke wasiyatin. Walahunna rubu'u mimma taraktum wa. Huruf lahunna. Jar majrur. Ar-rubu'u. Isim marfu. Tanda rafa'nya mumah karena isim mufrad. Mimma taraktum mimma jar majrur. Taraktum tarak fil madhi mabni ala sukun. Tum dhamir. In lam yakun lakum walad in huruf lam huruf huruf jazm. Yakun fil mudhari' maj majzum. Tanda jazmnya apa? Sukun karena fil mudhari' sahih akhir. Waladun sudah berulang kali tadi. Waladun isim marfu. Tanda rafa'nya mumah karena mufrad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. F fa, huruf in, huruf kana, in madhi, mabni alal fathi, lakum, jar majrur, waladun, isim marfu, tanda rafa'nya, ummah, karena isim mufrad, fa, huruf, lahunna, jar majrur, as-sumunu, isim marfu, tanda rafa'nya, ummah, mimma, jar majrur, tarak, fi'il madhi, mabni ala sukun, tum, mamir, min ba'di jar majrur wasiyatin isim mad majrur wasiyatin jangan lupa ya'nya tasydid wasiyatin tusuna biha audainin tusuna fi'il mudhari' marfu mansub majrur marfu karena tidak ada yang menasabkan tidak ada yang menjazmkan tanda rafa'nya apa di sini nun thubutun nun karena af'alul khamsah. Biha jar majrur. Au huruf dainin isim majrur. Wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukht. Wa huruf in huruf kana fi'il madhi mabni 'alal fathi. Rajulun qafil. Rajulun isim marfu. Tanda rafa'nya? Umma. Karena isim mufrad. Muntazir. Mufrad. Sama taksinya rijalun. Yurasu. Fi'il mudhari. Marfu. Karena tidak ada menasabkan, tidak ada menjazmkan. Tanda rafa'nya? Umma. Karena fi'il mudhari sahih. Akhir. Kalalatan isim mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Karena mufrad. Aw imra'atun aw huruf imra'atun isim marfu. Atasnya bukan kalalatan tapi kerajulun. Imra'atun isim marfu tanda rafa'nya apa? Dhammah. Walahu wa huruf lahu jar majrur. Akhun isim marfu tanda rafa'nya? Dhammah. Aw huruf ukhtun isim marfu tanda rafa'nya dham. Falikulli wahidin minhumas sudus fa huruf likulli jar majrur wahidin isim majrur minhuma jar majrur as-sudusu apa isim marfu tanda rafa'nya apa dhammah fa in kanu aktsara min ذلك فهم شركاء في الثلث ف حروف إن حروف كانوا في الماضي مبني على الضم وهو وجه جماعة أكثر اسم من منصوب على نصبه فتحة من ذلك جر مجرور فهم ف حروف هم ضمير شركاء isim marfu. Tanda rafa'nya dhamma. Fi thuluts jar majrur. Min ba'di wasiyyati yusa biha aw daynin ghayra mudhar. Min ba'di jar majrur. Wasiyyatin isim majrur. Yusa fi'il mudhari' majhul di sini. Ilmu barek majul. Rafa, tanda rafanya dhammah muqaddara. Karena ilmu barek mu'tal akhir. Biha jar majrur. Au huruf dainin isim majrur. Ghaira mansub. Tanda nasabnya fathah. Mudharrin isim majrur. Tanda jarnya kasrah. Wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Wasiyatan isim mansub dan nasabnya fathah karena mufrad min Allah jar majrur wa huruf Allah isim marfu alimun halimun semuanya isim marfu tanda rafanya apa dhamma karena mufrad ya ayat 13 dan 14 dihitung fiilnya semua di total fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Kemudian dhamirnya kecuali yang mustatir dan isim marfu 3. Karena cuma 2 ayat. Jadi pertanyaannya 3. Yang dihitung apa saja? Fiil madhi, mudhari, amr jadi 1, kemudian dhamir kecuali yang mustatir. Kemudian yang ketiga isim marfu. Isim marfu. Monggo. Seperti biasa kerjasama ini kita lakukan yang demikian untuk meningkatkan kemampuan. Monggo. Fi'il, dhamir, isim, marfu. Ya. Kita periksa bersama-sama. Untuk dhamir, ada berapa Pak Ambali? 9. Abu Fauzan? 9. Mas Heru? 9. Mas Arif? 9 sama. Kamu jadi? 11 malahan. Ada bonus. Mas Sukarti? 10. Mas Santo? Ya, Mas Kabul? 9. Pak Mariana sama ya? Ya, Mas Darso? 9. Bang Endar? 9. Mas Jasmanto? Ya, coba kita hitung. Tilka hududullah. Marfu berapa itu? 1 ya. Hududu marfu. Wa man yuti'illaha wa rasulah yuti'. Ilmu mubarak. Yudkhilhu jannatin. Yudkhil. Rasulahu tadi dulu. Rasulahu. Hu. Dhamir ya. Marfu 1. Fi'il 1, dhamir 1. Yudkhilhu, yudkhil. Fi'il mudhari. Hu, dhamir. Jannatin tajri, tajri. Fi'il. Marfu 1, dhamir 2, fi'il 3. Min tahtiha al-anhar. Al-anharu, marfu. Ha, dhamir. Dhamir 3, marfu 2, fi'il 3. Khalidina fiha. Ha, dhamir. Dhamirnya berapa sekarang? 4 ya. 4. Wazalikal fawzul azim. Al-fawzu, marfu. Al-azimu, marfu. Sementara marfu, 4. Dhamir, 4. Dhamir 4. Fi'il, 3. 4-4-3 nggih. Wa may ya'sillaha wa rasulahu ya'si fi'il. Hu dhamir. Wa yata'adda hududahu yata'adda fi'il. Hududahu hu dhamir. Yudkhilhu yudkhil fi'il. Hu dhamir. Naran khalidan fiha ha dhamir. Walahu hu dhamir. Azabun muhinun marfu 2. Berarti totalnya berapa marfu? 696. Pas banget ya. 696. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Insyaallah.